Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan kita di pertemuan ke-30. Masuk di bab Ali'an, masih di kitab nikah. Sebelumnya kita merujah dulu. Di pertemuan tadi pagi kita sudah bahas tentang masalah rujuk, kemudian ilah, kemudian zihar. Baik. Ya, kita murojaah dulu tanya jawabnya. Muhammad Sakti Iskandar. Ya, saya hadir. Ya. Jelaskan apa itu rujuk. Rujuk secara bahasa adalah kembali, dan secara syar'i kembali satu kali ya, satu kali kembali. Iya, yaitu mengembalikan seorang istri ke dalam pangkuan pernikahan setelah terjadi perceraian yang bukan merupakan cerai bain, bukan cerai untuk seterusnya. Bukan cerai untuk seterusnya. Kemudian yang dalam masih tempo waktu iddah, belum keluar dari tempo waktu iddah dengan cara tertentu. Baik, cukup. Saya kumul khairan. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ulidin Sabih. Ulidin Sabih. Hadir Ustaz. Ya. Kalau wanita yang talak karena khulu, apakah bisa dirujuk, dan apakah kalau bisa dirujuk syaratnya apa? Dia bisa dirujuk saat dia masuk bainuna sugro. Bisa dirujuk. Bisa Ustaz, nanti dengan akad baru. Kalau akad baru berarti enggak rujuk namanya. Kalau rujuk itu tidak dengan akad baru. Berarti bisa enggak? Enggak bisa berarti Ustaz. Oh, bisa, enggak bisa ya. Iya Ustaz. Maksudnya istilah rujuk itu dia sebagaimana telah kita bahas, dia apa? Cuman mengatakan rojak tuki ya, seperti itu ya. Iya Ustaz. Ya. Enggak ada akad, enggak ada akad nikah baru. Berarti bisa enggak kalau hulu? Enggak bisa Ustaz. Enggak bisa ya. Baik. Ya, Ustaz. Cukup. Nur Khalis Sahid. Nur Khalis Sahid. Naam, Ustaz. Wujud. Naam. Al-ila, ya coba jelaskan secara singkat apa itu al-ila. Ila secara bahasa berarti al-halif atau sumpah. Dan secara syariat itu sumpah suami untuk melarang dirinya dari berjima dengan istrinya secara mutlak. Atau lebih dari 4 bulan, Ustaz. Cara mutlak itu apa maksudnya? Cara mutlak maksudnya tidak ada waktunya, Ustaz. Baik, cukup ya. Nah, Sakti. Iya, satu. Ya. Dampak hukumnya apa kalau seorang suami sudah mengilak istrinya itu? Bahwa hukumnya keluar dari kanu Ustaz apa? Dari yang kemarin ini yang tadi. Oh, belum. Tadi gak ikut ya? Iya, izin Ustaz. Oh iya. Izin ganti. Ya. Siapa yang berangkat? Muhammad Ridho. Rizki Ahad. Terus hadir Ustaz. Ya, tadi sama dampaknya apa kalau seorang suami mengilak istrinya? Jika mengilak tidak boleh dijima, Ustaz. Tidak boleh dijima. Ya. Nanti istri memiliki hak untuk meminta menyelesaikan Ustaz. Minta fai'ah, Ustaz. atau minta apa tolak. Apa itu? Bai'ah itu apa? Rujuk untuk wate di kubul. Rujuk untuk mewate kembali. Iya, Zed. Atau apa? Atau minta mentalak, Zed. Atau minta mentalak. Amset. Ya. Kalau enggak mau semuanya gimana suaminya? Di ini Zed, oleh hakim untuk memintakan talak mentalak atas suaminya Zed, talak roji'i dan harus ya. Dihadirkan suaminya. Yang mentalak siapa? Hakim Zed. Baik, cukup. Assalamualaikum. Muhammad Naufal, dalam belum open mic-nya. Muhammad Naufal, yes, nama set. Sebutkan atau jelaskan syarat musyabah bih dalam zihar, yaitu wanita yang dijadikan objek penyerupaan itu harus wanita yang seperti apa? Cuman tadi pagi belum hadir, belum bisa. Pagi belum hadir, ya ditutup saja. Dijamin tidak bisa karena belum hadir. Baik. Yoga Dwi Prasetyo. Yoga Dwi Prasetyo. Ya sama tadi pertanyaannya, perempuan yang jadikan objek penyerupaan, ya jadi istrinya diserupakan dengan perempuan tersebut. Nah, perempuan tersebut ini yang bagaimana syaratnya? Mahram suami. Mahram dari suami yang mahram seperti apa? Mahram yang sebelumnya tidak pernah halal. Contohnya? Yang sebelumnya tidak pernah halal, contohnya siapa? Ibu atau kakak atau adik perempuan. Kalau yang sebelumnya pernah halal? Mertua atau misalkan menantu. Ya, baik, cukup. Cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Saya ditutup kembali mikrofonnya. Qala al-musannifu al-alama Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala al-li'anu li'an al-li'anu lughatan masdaru la'ana la'ana yula'inu mula'ana masdar dari apa? La'ana. Ya, secara bahasa itu yaitu muba'adah. Muba'adah. Bisa juga laknat, yaitu laknatullah, la'anallahu, yaitu la'anallahu itu artinya ab'adahu wa taradahu. Allah menjauhkan dari rahmatnya. Dinamakan seperti itu ya, dia mula'anah, ya muba'adah karena kedua pasangan ini apa jauh dari rahmat ya. Atau satu sama lain ini saling berjauhan dan nanti tidak bisa menyatu lagi selamanya. Jadi kita lihat surahnya dulu ya. Ini kadang kita baca gini nanti apa maksudnya belum tahu. Jadi terkadang atau satu saat si seorang suami itu butuh atau terpaksa menuduh istrinya berbuat apa zina. Ya. Nah, ketika itu kemudian dia melakukan apa li'an, melakukan li'an atas tuduhan zina yang dia sematkan pada istrinya. Ya. Karena konsekuensinya apa? Kalau dia menuduh zina tidak bisa mendatangkan saksi, dia berarti terkena hukuman apa? Qadzab, ya kan? Tuduhan zina. Nah, kemudian dia datangkan saksi enggak bisa. Enggak ada saksinya. Maka dia melakukan li'an. Suratul li'an dilihat di paragraf di bawahnya. Suratul al-li'an yaitu gambaran li'an an yaqula az-zawju arba'a marratin. Seorang suami mengatakan berapa kali? 4 kali. Asyhadu billahi innani la minas sadiqin bima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Saya bersaksi demi Allah, sungguhnya saya termasuk orang-orang yang jujur terhadap apa yang saya tuduhkan pada istri saya, yaitu namanya siapa? Fulanah. Terhadap, yaitu saya jujur terhadap tuduhan zina yang saya sematkan, saya tuduhkan pada zaujati istri saya, yaitu Fulanah, namanya Fulanah siapa. Ini dia di sini mengatakan berapa? 4 kali. Kemudian yang kelimanya, wal khamisah yang kelima, anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibina bima ramaha bihi minaz zina. Yang kelima dia mengatakan bahasanya dia akan terkena laknat Allah jika dia termasuk orang-orang berdusta, pembohong, yaitu terhadap apa yang dia tuduhkan kepada istrinya berupa tuduhan zina. Nah, ini berat kan? Apa laknat. Nanti berat lagi kalau istrinya. Nanti istrinya juga bisa membalasnya ya. Nah, ini li'an seperti ini. Jadi ya, di 4 kali ini seperti kedudukan saksi. Kalau orang menuduh zina, saksinya kan 4. Ya. Maka ini juga 4 kali. Kita lihat definisi secara syar'i. Wa syar'an kalimatun ma'lumatun. Ya. Yaitu kata-kata yang telah diketahui, yaitu 5 kalimat, yaitu kalimat yang kalimat-kalimat telah diketahui di jumlahnya ada 5. Dan ini dinamakan li'an karena di situ ada perkataannya wa 'alaihi laknatullah in kana minal kadzibin. Ada kata-kata laknatullah. Ini dinamakan li'an. Ya, kalimatun yaitu 5 kalimat, ma'lumatun yang telah diketahui ju'ilat, dijadikan kalimat itu sebagai hujah lil mutori, sebagai hujah untuk bayinah, hujah bayinah, bukti yang dia menduduki seperti apa 4 saksi. Yang 4 saksi ini adalah hujah bukti dalam tuduhan zina ya. Dan ini 4 kalimat, atau di sini tambah 1, 5. Terakhirnya kan ada tambahan 1. Hujah untuk siapa? Hujah untuk siapa? Lil mutor, bagi yang terpaksa, terdesak, atau dia membutuhkan, sangat membutuhkan untuk ila kozwi, untuk menuduh, melemparkan tuduhan pada man, pada orang yang la toho firosahu, mencemari, menodai ranjangnya. Wa alhaqa al-arabi, dan terkena dia malu, aib dengannya. Au ila nafyi waladin, ila nafyi waladin atau ke ila qazfi tadi, lil mutori ila qazfi man titik-titik, wa lil mutori ila nafyi walad, atau dia menafikan, meniadakan anak agar tidak dinisbahkan kepadanya. Ya. Jadi li'an ini ya, jadi tadi disebutkan 5 kalimat yaitu sebagai hujah bagi orang yang terpaksa atau sangat membutuhkan untuk menuduh, yaitu orang yang mengotori, menodai ranjangnya dengan zina. kemudian dia terkena malu, ada aib dengan sebab ternodainya tersebut. Atau untuk apa? Menafikan, menolak anak yang dinisbatkan padanya. Nah, ini juga. Kata Musonib sini definisinya dalil mutor. Kata di Mu'nis Jalis, ini bukan qaid, artinya tidak mesti lil mutor. Karena sebenarnya tidak ada keterpaksaan untuk menuduh. Karena yang lebih utama, dia menutupinya, kemudian mentalaknya. Ya. Meskipun di sini apa dia bisa melemparkan qadzaf tadi ya. Tapi kata pensyarah di Misdalis yang utama dia menutupi kemudian mentalaknya. Allahu a'lam. Tapi kalau untuk menafikan anak yang dia sebenarnya sebabkan padanya ini, ya benar-benar harus dia memang terpaksa ya. Ya, kesimpulannya. Ya, sebelumnya tadi di catatan kaki untuk au'ila nafsi walad, ya dia mengetahui bahasanya anak tersebut bukan darinya ya. Dia mengetahui yakin itu karena dia belum pernah tidak mematok, tidak menjimaknya. Atau dia pernah menjimaknya tapi kemudian dia anak ini lahir sebelum 8 bulan. Nah, ini kan tidak mungkin berarti orang lain. Maka ini dinafikan. Ya, jadi kesimpulannya ini terkadang seorang suami itu ya apa diuji untuk dia menuduh istrinya ya untuk menolak tapi aib tadi yang akan terkena padanya dan menolak nasab yang fasid yaitu anak yang akan dinisbahkan padanya padahal itu bukan anaknya jika nanti ada anaknya ya. Misalnya itu melahirkan anak. Kemudian si suami ini kan nggak bisa mendatangkan bukti, ya tidak memungkinkan untuk mendatangkan bukti, maka dia menjadikan li'an ini sebagai bukti, sebagai apa? Bukti. Li'an ini seperti apa? Sebagai apa? Buktinya. Ya gambarnya seperti itu nanti bisa kita lihat tambahan keterangannya. Arkanul li'an, rukun-rukun li'an. Arkanul li'ani salah satun yaitu ada tiga rukun li'an mutala'inani wasighah. Mutala'inan dua orang yang melakukan li'an yaitu suami dan istri. Kemudian sighah ya, ada sighahnya. Kemudian syarat suami itu dia taklif, mukalaf. Syarat suami mukalaf. Syarat istri yaitu mukalaf dan ihson. Sehingga li'annya sobi, majnun, ya anak kecil, gila, ya tidak sah. Karena tidak mukalaf. Demikian pula kalau objeknya istrinya itu apa? tidak mukallaf atau tidak musonah. Jadi disyaratkan ison, dia bisa menjaga apa dirinya. Dia orang baik-baik. Surutu al-li'an, syarat li'an. Surutu li'ani arba'atun, syarat li'an ada empat. Yang pertama, sabaku kolfin yujibu al-hada. Didahului dengan tuduhan zina, yang tuduhan ini bisa mewajibkan hukuman had. Ya. Yaitu bisa dengan lafaz yang sharih, misalnya zana itu kau telah berzina, atau dipanggil dengan ya zania, wahai pezina, ya, orang yang berzina. Bisa juga kinaya, ya fajiroh, ya fasiqoh. Nah ini kinaya, kinaya itu niat. Di sini disebutkan sebelum li'an, syarat li'an harus didahului apa qazab. Yang qazab ini, tuduhan zina ini mewajibkan hukuman had. Nah, gitu. Mewajibkan hukuman had. Maka jika seorang apa suami mukallaf menuduh istrinya yang muhsanah tuduhan zina bisa dengan sori atau dengan kinayah disertai niat, ya, maka yang nuduh ini kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia terkena hukuman had qazab, ya kan, karena menuduh tadi, ya. Atau dia nanti melakukan li'an, ya, kalau dia tidak bisa mendatangkan hukuman saksi, ya, paturang saksi atas tuduhannya tadi nggak bisa, dia melian, ya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, dia tidak ada lian, maka dia terkena hukuman apa had qazab, hukuman had karena dia apa menuduh zina. Yang berikutnya, wa amrul qadhi bihi. Qadhi atau yang menggantikannya, yang mewakilinya, yaitu memerintahkan untuk li'an setelah qazab. Jadi di sini li'an ini atas perintah qadhi. Maka seandainya dia meli'an sebelum ada perintah dari qadhi, maka tidak teranggap. Kemudian talqinu kalimatihi. Adanya talqin, kata-kata li'an. Yaitu al-qadhi nanti mentalkin orang yang menuduh zina tadi, kul kaza, katakan ini misalnya. Kemudian berkata pada zaujah, istrinya yang dituduh, kuli kaza. Jadi harus ada talkinnya. Sehingga li'an tidak sah kalau tanpa talqin. Yang keempat, muwalatuhu. Yaitu muwalah berkesinambungan, tidak ada jeda di antara kalimat-kalimat li'an. Yang lima tadi ya. Ini tidak boleh ada jeda yang panjang. Atau tidak boleh ada kalimat-kalimat yang ajnabiyah, tidak ada hubungannya dengan li'an. Adapun muwalah antara li'annya suami dan li'annya istri tidak disyaratkan. Jadi yang disyaratkannya lima tadi harus berturut-turut, tidak boleh dijeda panjang. Yang kalimat tadi ya, yang asyhadu billah, innani laminas shodiqin dan seterusnya tadi. Kemudian habis itu dia mengucapkan lagi, tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda, misalnya lama, dan ada kalimat yang ajnabi, tidak ada sangkut pautnya dengan li'an, maka tidak terpenuhi syaratnya. Tidak sah. Suratul li'an, gambaran li'an. Tadi sudah kita baca ya. Itu an yakula az-zawj arba'a marotin asyhadu billah innani la minas shodiqin bima ramaitu bihi zaujati fulanata minaz zina. Siapalin. Ya itu lafadznya itu. Ya tadi setelah diperintah oleh qadhi. Ya. Itu asyhadu innani ya. Kalau ini lafadz ini berarti istrinya tidak di tempat ya, karena kan zaujati fulana. Tapi kalau istrinya di tempat, dia langsung diisyaratkan ke istrinya. Bima romaitu bi zaujati hazihi, ya ini orangnya ya. Dikasih apa? Isyarat. Kalau ingin menafikan anak ya nanti juga disebutkan di situ. Kemudian wal khamisah di yang kelimanya ya, yang kelima ini setelah sebelumnya dinasihati oleh hakim untuk ditakut-takuti dengan azab Allah. Ya, karena ini berat ya, konsekuensinya berat. Ya, dinasihati dulu. Bahkan di munisalah disebutkan disunahkan untuk qadhi merintahkan laki-laki tersebut untuk meletakkan tangannya di mulutnya, tutup mulutnya kan, ya dengan harapan nanti bisa rujuk atas apa tuduhannya tadi ya. Agar dia dia tidak apa melakukan melanjutkan apa li'annya. Dan disunahkan yaitu untuk prosesinya ini ya. Prosesinya disunahkan di tempat yang berat. Misalnya yaitu disebutkan di masjid, kemudian di atas mimbar, kemudian di waktu yang di situ di hari Jumat setelah asar, kemudian dihadiri oleh sejumlah orang, minimalnya 4. Proses ini disunahkan untuk ditaglid, yaitu dibesarkan prosesinya. Yaitu dilakukan di masjid, di atas mimbar, hari Jumat setelah asar. Dihadiri para orang-orang minimalnya adalah 4. Ya, yang kelima tadi, anna laknatullah alaihi in kana minal kadzibin bima ramaha bi minaz zina. Nanti kalau misalnya menafikan anak, yaitu asyhadu billah innani laminas shadiqin bima ramaituha bi min isabati ghairi laha ala firasyi wa inna hadzal walad minhu lamini. Dan anak ini bukan dariku. Ini anak ini adalah anaknya dia, bukan dariku. Jadi tadi setelah 4, kemudian diberi nasihat dulu, ya, agar tidak sampai melanjutkan, ya. Karena kalau melanjutkan yang kelima itu, dia yamin kan, yang kelima tadi yaitu melazimkan laknat Allah. Ya, ini kan berat. Sehingga tadi sebelum melinjak yang kelima dinasihati sama qadhi terlebih dahulu. Allah alam. Ma yatarattabu 'ala li'an. Dampak dari li'an. Ya tarattabu 'ala li'an umurun. Nih. Kalau setelah meli'an bagaimana dampaknya? Dampak hukumnya? Ini nanti dari sisi suami ya. Meskipun dia bohong ya. Ini dampak li'an dari sisi suami meskipun dia bohong. Yang pertama suqutu hadzil qadhfi. Ya. Yaitu gugurnya hukuman had, yaitu had, hukuman had menuduh zina. Menuduh zina pada istrinya. Juga kepada orang yang menzinai istrinya berarti kan. Ya, gugurnya hukuman had tuduhan zina. Jadi orang menuduh zina itu kan kena hukuman had. Tadi suami ini menuduh zina pada istrinya, ya harusnya terkena hukuman had kalau dia tidak bisa membuktikan bahwasanya ini ada 4 saksi yang melihat zina. Berarti kalau sudah ada 4 saksi dan itu sulit sekali terjadi. Nah, berarti kalau terbukti berarti kan istrinya terkena hukuman had zina, melakukan zina. Tapi kalau sang suami tadi menuduh, gak bisa mendatangkan saksi, berarti dia terkena hukuman had menuduh orang zina. Nah, kalau dengan dia meli'an, nanti dia gak terkena hukuman had tuduhan zina. Gitu. Ya. Ya, dengan syarat yang dituduh ini adalah muhsanah. Ya. Si istrinya. Kemudian jadi dengan suami meli'an dia enggak terkena hukuman had qadzfu zina meskipun dia telah menuduh zina karena dia sudah melakukan li'an. Kemudian wa ijabu al-hadi 'ala zaujah. Kemudian wajibnya hukuman had dikenakan pada siapa? Pada zaujah. Ya. Jadi ini karena dia si suami tadi melian, dia tidak terkena hukuman had tuduhan. Konsekuensinya berarti istrinya terkena hukuman had apa? Zina. Ya, maka ini ijabu al-had ala zaujah. Jadi istrinya terkena hukuman had zina. Kecuali nanti istrinya melian juga. Nah, gantian istrinya melian, dia enggak kena. Ya, nanti ini kita lihat di selanjutnya. Kemudian dampaknya lagi infisakhu an nikahi, nikahnya fasakh, batal. Baik secara zahir atau batin. Jadi pokoknya enggak boleh ini nanti bersatu kembali enggak boleh selamanya. Ini berat ya. Baik zahir atau batin. Ya, meskipun meskipun tadi dia tahu berdusta, mendustai dirinya sendiri. Sehingga ini pisah, ya. Pisah selamanya. Dampak dari li'an ini. Ini dampaknya batal dulu ya nikahnya. Kemudian yang selanjutnya tahrimuha alai mu'abadan. Tahrimuha alai mu'abadan. Jadi haram baginya selamanya. Sehingga nanti berdampak pula, ya, misalnya apa, tidak saling mewarisi, kemudian tidak diberi nafkah. Dan disebutkan ini haram untuk kembali lagi, untuk dinikahi lagi, meskipun istri ini misalnya setelah li'an ini dia nikah dengan orang lain, dengan beberapa misalnya dengan orang lain, dengan beberapa orang nikah cerai seperti itu. Bahkan ini tidak berkumpul pula di akhirat. Di dunia pisah, ya apa, tidak bisa menikah lagi. Kemudian di akhirat tidak akan berkumpul. Ma yusqitu al-hada ani zaujah. Suatu yang bisa menggugurkan hukuman had zina bagi istri. Yaitu yusqitu al-hada 'ani zaujati mula'anatuha lizauji ba'da tamami li'anihi. Hukuman had tadi apa, zina, karena tadi karena setelah suami selesai melian maka istri akan dihukum had zina. Nah, hukuman had zina bagi istri gugur pula kalau istri mula'anah ganjan melian suaminya ba'da tamami li'anihi, setelah suami menyelesaikan li'annya. Yaitu biantakula arba'a marotin, dia mengatakan 4 kali, yaitu asyhadu billahi innahu la minal kadzibina fi ma romani bima romani bihi minaz zina. Wal khamisata anna wadaballahi alaiha in kana minasatiqina fima romaha bihi minaz zina. Aku bersaksi demi Allah, sunnya dia termasuk orang-orang yang berdusta atas apa, yaitu tuduhan yang dia sematkan padaku, tuduhan zina yang dia tuduhkan padaku. Dan yang kelima, dia mengatakan si istri ini bahasanya murka Allah itu nanti akan terkena pada si istri ini jika suami tadi termasuk orang yang jujur, termasuk orang yang jujur atas tuduhannya yang dituduhkan pada istri. Istri yang kelima itu mengatakan demikian. Nah, kalau suaminya jujur, berarti tuduhannya benar, maka istri akan mendapatkan ghadab murka dari Allah SWT. Kalau tadi suami di kelimanya laknat, ya kan? Kalau istri yang di kelimanya ghadab. Jadi li'annya mar'ah yang kelima itu ghadab, kalau li'annya rajul dengan laknat. Hikmahnya adalah dosa zina, kriminal zina itu lebih berat daripada menuduh zina. Dan kata musannif, ghadab itu lebih berat daripada la'an. Tadi istrinya melakukan li'an juga sama dengan perintah hakim di masjid jami, di atas mimbar, sekumpulan di hadapan sejumlah orang tadi, ya sama. Kalau hadir, ini kalau ini asyhadu billah innahu, ini kalau suaminya tadi hadir. Kalau tidak, nanti disebutkan namanya, nasabnya. Dan lafaz li'an ini khusus, ya. Maka seandainya lafaz li'an diganti dengan lafaz yang lain, misalnya ahli fubillah, ya. Atau tadi istri sama suami dibalik, misalnya istrinya harusnya ghadab, ya. Ana ghadaballah. Kalau suami kan tadi laknatullah, ini enggak boleh dibalik. Ini lafadznya khusus. Al-Idah. Al-iddatu lughatan ma'khuzatun minal adat. Al-iddah secara bahasa diambil dari adat, bilangan. Ya kan, mayoritasnya nanti iddah ini dengan bilangan. Meskipun ada yang dengan tidak bilangan, ya. Misalnya dengan melahirkan bagi orang yang hamil. Wa syar'an muddatun, satu rentang waktu, tatarobasu fiha almar'atu, seorang perempuan menahan diri, ya, menunggu, li ma'rifati baro'ati rahimiha, untuk memastikan, untuk mengetahui apa bersihnya rahimnya. Auli ta'abudi, maksudnya bersih rahim tidak ada janinnya. Auli ta'abudi atau kan untuk ta'abud saja. Auli tafaju'iha ala zaujin, atau kesedihan terhadap suami. Misalnya kematian ya. Itu syarat-syaratan satu rentang waktu, kata musnif. Di rentang waktu ini, bagi yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suami, wajib berihdad. Ihdad. Wajib apa? Ihdad. Yaitu ihdad, meninggalkan pakaian yang diwarnai untuk hiasan, berhias, memperindah. Dan memakai wewangian, memakai minyak rambut, bercelak dengan celak yang celak hiasan. Kecuali ada hajat di malam hari, lihat di catatan kaki. Ini ketika ditinggal mati suami di dalam masa iddah bagi seorang istri, maka wajib melakukan ihdad. Kemudian mewarnai apa misalnya dengan pacar, bagian tubuh yang nampak tidak boleh. Kemudian di siang hari meninggalkan yaitu memakai perhiasan. Dan wajib untuk mulazamah maskan di rumah, di mana di rumah tersebut dia yaitu berpisah dengan suaminya jika rumah tersebut memang layak bagi dia, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengeluarkannya dari rumah tersebut. Demikian pula istri tersebut tidak boleh keluar meskipun dengan izin suaminya. Ya, kecuali dia tidak ada nafkah atau ditinggal mati suaminya, atau dia bain, hail, tidak hamil, maka boleh keluar karena darurat. Ya, karena misalnya ada darurat seperti khawatir akan keselamatan dirinya atau punya kebutuhan misalnya membeli makanan. Kalau tidak ada orang yang mensuplai makanan. Adapun orang yang ada nafkah yang diterima, misalnya dia dalam masa iddah bisa rujuk, atau bain tapi hamil, atau mustabro'ah, maka dia tidak keluar, boleh dengan izin atau darurat, sebagaimana seorang istri. Ya, ini ada catatan kaki, tadi membaca apa? Catatan kaki. Masa tarabus adalah tanpa diru menunggu, menahan dirinya untuk nikah di masa iddah, karena tidak boleh menikah di masa iddah. Ya, tarabus menunggu, menahan diri untuk tidak menikah di masa iddah. Untuk mengetahui bersihnya rahim. Dari apa janin yang dikandungnya. Tapi terkadang untuk ta'abud saja, semata-mata ta'abud, tidak ada unsur sebab tertentu. Terkadang itu iddah ini untuk ta'abud saja. Misalnya dia apa ditinggal mati suaminya ya, dan dia tidak didukul ya. Ini nanti dia sebenarnya sudah tidak perlu mengecek rahimnya, tapi tetap saja juga apa dia menjalani masa iddah ya. Dia belum didukul dan ditinggal mati suaminya. Menjalin masa iddah padahal ini ya rahimnya kosong. Nah, kenapa menjalin masa iddah? Di ta'abud. Jadi ada beberapa yang ta'abud. Ya umumnya itu untuk mengecek kebersihan atau terbebasnya rahim dari janin. Ini umumnya mayoritasnya gitu. Dan kata musonif, ya umumnya adalah seperti itu. Bahkan kalau misalnya kalau kita tinjau dari apa benar-benar untuk lima arifati baru'ah ini, nanti justru malah anu ya, malah justru banyak ta'abudnya mungkin. Karena kata beliau, kenapa tidak mencukupkan yaitu satu kali kuruk. Ya. Tidak mencukupkan satu kali kuruk. Kalau hanya untuk mengetahui yaitu baru'ah rohim. Ya. Padahal dengan satu kali kuruk sudah bisa. Satu kali suci. Sudah bisa mengetahui ini rohimnya suci. Apa? Bersih, tidak ada janin. Tapi kenapa harus tiga kali kuruk ya? Ini menunjukkan berarti ada unsur ta'abudnya. Ya. Ditinjau dari situ bisa jadi ta'abudnya malah banyak ya. Meskipun tadi menunggu tiga kali kuruk itu ya ada unsur mencari baro'ah juga, tapi di situ kenapa kalau hanya unsurnya adalah baro'ah rohim, kenapa harus tiga kali? Kemudian tadi juga yang ditinggal mati suaminya belum dituhul, ini juga menjalin masa iddah. Padahal rahim sudah jelas kosong. Ya, karena ta'abud. Allah alam suwab. Atau litafaju, ya dia bersedih. Yang bersedih atas kematian suaminya. Aqsamul iddah, macam-macam iddah. Al iddah tu qismani, iddah ada dua macam. Yaitu iddatu firaqin, iddatu firaqi hayatin, wa iddatu firaqi wafatin. Iddah karena berpisah ketika apa masih hidup atau suami dalam keadaan hidup. Yang kedua iddah berpisah karena ditinggal mati. Kemudian al-fal'ula yang pertama yaitu iddah karena perpisahan suami pos hidup. Kata beliau la tajibu illa alal madkhuli biha. Tidak ada kewajiban iddah kecuali bagi perempuan yang sudah dituhul. Sehingga perempuan yang ditalak atau di fase nikahnya sebelum dituhul tidak ada iddahnya. Dia ditalak ya, bukan ditinggal mati suaminya. Tapi dia ditalak, ya dia sudah menikah beberapa saat, misalnya berapa pekan belum dituhul, belum jima, ditalak. Ini tidak ada idahnya. Tidak ada idahnya. Dan ini bersesuaian dengan apa? Ilah tadi untuk mengetahui baro'ah apa? Rahim. Karena kan kalau belum dituhul ya sudah. Dia kosong. Ya. Meskipun di keadaan lain tidak demikian. Makanya tadi disebutkan idah itu ada yang untuk baro'ah, untuk ma'rifah baro'ah rahim, ada juga yang ta'abud. Ya. Seperti itu. Ya, la tajibu ila ala al-madkhul biha. Yaitu wahya, yaitu lil hamil. Ini tadi ya, masih bahas apa? Idah karena berpisah. Perpisahan karena apa? Posisi masih hidup. Lil hamil, bagi orang yang hamil, itu masa idahnya wad'ul hamli. Sampai dia melahirkan. Sampai melahirkan. Dan kalau kembar ya nanti sampai bayi yang kedua apa? Lahir. Dan disyaratkan berakhirnya idah bagi orang yang hamil ini dengan melahirkan. Jadi kan orang yang hamil idahnya dengan melahirkan, ya. Orang hamil idahnya dengan melahirkan. Berakhir idahnya dengan melahirkan. Itu dengan syarat memungkinkan, yaitu janin tadi dinisbahkan pada orang yang memiliki idah, ya. Yaitu dinisbahkan pada suaminya tadi. Kalau tidak memungkinkan dinisbahkan ke sahibul idah, maka tidak selesai bukan dengan melahirkan, tapi dengan kuru. Misalnya apa? Misalnya ya, suaminya dia mamsuh, ya. Kelaminnya terpotong, ya, nggak ada. Ini kemudian istrinya hamil, maka ini tidak dengan idahnya, tidak dengan melahirkan, tapi dengan kuru. Kemudian walil ha'ili al-hurati zatal aqra. Kalau ha'il itu yang tidak hamilnya. Walil ha'ili al-hurati zati al-aqra, salah satu aqra, tiga kuru. Bagi perempuan yang tidak hamil, merdeka, yang dia zatul aqra, dia itu masih haid, itu perempuan yang berhaid, ya. Maka masa idahnya adalah tiga kuru, tiga kali kuru, yaitu suci. Kuru itu apa? Suci. Sampai selesai tiga kali suci. Sampai selesai tiga kali suci. Yang dimaksud suci ya suci di antara apa? Dua haid. atau di antara haid dan nifas, atau di antara dua nifas. Sehingga kalau di sini tiga kali kuru ya. Sehingga kalau dia misalnya mentalak ya, istrinya dalam keadaan suci dan masih tersisa sucinya sedikit, nanti iddahnya berakhir ketika sudah masuk ke haid yang ketiga. Masuk haid yang ketiga. Karena sudah tercapai suci tiga kali dengan masuknya haid yang ketiga. Jadi yang suci pertama tadi, dia misalnya mentalak istrinya dalam keadaan suci, kemudian sebentar lagi dia haid. Maka yang pertama tadi apa? Dihitung ya. Hitung. Berarti dihitung suci pertama. Habis suci pertama dia haid, haid satu. Ya, kemudian nanti suci kedua. Ya, kemudian suci kedua, kemudian haid dua. Kemudian suci ketiga selesai, masuk ke haid ketiga, selesai iddahnya. Ya, ulangi lagi ya. Kalau dia mentalak istrinya posisi suci, ya. Posisi suci itu ya, suci ya, tidak haid. Ya, misalnya misalnya hari ini ditalak, kemudian habis itu haid, besok haid. Maka pas mentalak ini, karena mentalaknya posisi suci, maka dihitung suci pertama. Nah, kapan selesai masa iddah? Kalau sudah tiga kali suci. Nah, pas ditalak ini, posisi suci dihitung enggak? Dihitung satu. Dihitung apa? Satu. Sudah dipahami enggak? Ini dihitung satu. Habis itu dia kan haid. Haid pertama. Ya kan? Tadi sudah suci. Suci pertama itu pas mentalak dihitung. Kemudian haid pertama. Habis haid dia kan suci lagi. Suci kedua. Habis suci kedua dia haid kedua. Haid kedua suci, suci ketiga. Nah ini kan suci ketiga. Nah posisi suci ketiga ini kalau sudah suci ketiga, nanti kan selesai idahnya. Kapan suci dianggap suci ketiga selesai ini? Ya karena dia setelah itu haid ketiga. Masuk haid ketiga berarti meninggalkan suci ketiga. Nah itu sudah dia selesai idahnya. Ya. Selesai idahnya. Berbeda dengan kalau ditalak saat haid. Ini nambah lama. Karena nanti tiga kali sucinya itu setelah apa? Masuk ke haid keempat. Pas haid ditalak, ya. Meskipun enggak boleh ya. Pas haid ini ditalak, maka tiga kali suci dia kan harus menyelesaikan haidnya dulu nih. Haid selesai, habis selesai suci. Nah, baru dihitung suci ini satu. Ini lebih lama, ya kan? Lebih lama. Pas haid ditalak ini haid satu bukan? Habis itu dia suci. Nah, suci ini baru satu. Baru nanti selesai suci tiga kali, berarti suci tiga kali itu selesai ketika masuk ke haid keempat. Nah, berarti lebih lama. Karena dia menjalani masa haid ini ketika ditalak, kemudian masa suci juga. Masa suci kadang juga lumayan lama. Bisa 15 hari, ya kan? Minimal 15 hari. 15 hari. Kalau antara haid itu malah. Bisa lama lebih dari itu. Ya, paham ya? Maksudnya tiga kali suci, tiga kali kuru, tiga kali suci adalah ya setelah selesai sucinya. Suci selesai itu ketika masuk, ketika apa? Jadi selesai masa iddah ketika suci ketiga selesai. Nah, kapan suci ketiga selesai? Ketika dia menjumpai haid setelah suci ketiga. Nah, itu. Berarti sudah selesai. Itu bagi siapa? Al-ha'il, orang bukan hamil dan dia masih orang perempuan yang masih haid, ya. Perempuan yang masih haid. Kemudian wazatul ashur, yaitu dia yang apa? Pakainya bulan, yaitu perempuan yang sudah tidak haid, ya. Misalnya anak kecil belum haid atau sudah tua yang sudah tidak haid. Sama sekali tidak haid atau sudah menopause. Ya. Ini nanti kalau ditalak pakainya bulan. Wazatil ashur, salah satu ashur, tiga bulan. Ya. Pakainya tiga bulan. Tiga bulan apa? Hijriah ya. Hilaliyah. Dan ini cara ngitungnya pun nanti tiga bulan ini, kalau pas di awal bulan, maka dihitung maka nanti dihitung tiga bulan enak. Misalnya pas satu Muharram, ya. Maka satu Muharram selesai, nanti kemudian bulan selanjutnya, bulan sebelumnya sudah. Itu nanti berarti apa? Sudah selesai tiga bulan. Sudah selesai tiga bulan. Misalnya satu Rajab. Nanti selesai Rajab satu bulan. Sya'ban dua bulan. Akhir Ramadan selesai tiga bulan. Pas. Nah sekarang bagaimana kalau talaknya di tengah-tengah bulan? Nah, talak kan nggak mesti di awal bulan, tengah bulan, maka nanti dia apa? Yang di tengah-tengah nanti digenapkan di hari di bulan yang keempat, bulan yang keempat. Misalnya di tengah bulan Rajab, ya, tengah bulan Rajab misalnya. Misalnya baru 12 atau dia menjalani masa iddah di bulan Rajab 12 hari. Kemudian nanti ini kita simpan dulu, dia 12 hari, kemudian habis Rajab apa? Sya'ban. Sya'ban genap 1 bulan, enggak hitung itu 30 atau 29 enggak diurus. Pokoknya sudah selesai 1 bulan Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan, berarti sudah 2 bulan. Nah, kemudian berarti ini baru 2 bulan kan? Ya tadi kan 12, yang 12 ini digenapkan 30. Harus dengan 30. Maka di bulan Syawal dia beridahnya itu berapa? 18, ya. Genapi yang Rajab yang baru 12. Jadi kalau dia namanya munkasir, bulannya munkasir artinya tidak dari awal, nanti harus digenapkan 30. Tapi kalau dari awal entah itu 29, entah itu 30, terhitung 1 bulan. Jadi kalau dari awal sampai akhir bulan itu terhitung 1 bulan pokoknya. Entah itu 29 hari atau 30 hari. Tapi kalau di tengah-tengah, maka ini bulannya munkasir, di tengah-tengah genapannya harus 30. Tadi contohnya seperti itu ya. Dan nanti ini berlaku pada hitung-hitungan bulan di bab-bab yang lain ya. Di bab-bab yang lain. Salah satu ashur. Walil ha'ili ghairu al-furah, furah itu merdeka ya. Kemudian kalau tidak bukan orang merdeka, perempuannya yaitu budak, maka kalau zatil aqra yang sudah haid atau dia masih berhaid, perempuan yang berhaid, maka dua quru ya. Wa zatil ashur syahrun wa nisfun, yaitu satu setengah bulan. Nah, kalau budak itu biasanya dua setengah separuh dari apa? Orang merdeka, ya kan? budak separuh dari orang merdeka. Nah, kalau bulan bisa diseparuhkan. Kalau orang merdeka yang Zatul Ashur tadi, dia tidak haid atau belum haid atau sudah menopause, berarti kan 3 bulan merdeka. Kalau budak 1 bulan setengah. Tapi kalau kuru enggak bisa dibagi setengah. Makanya kalau kuru untuk yang budak ini adalah 2 kuru. Kemudian wasali satu, wasaniatu yang kedua. Tadi apa? Inda firoki wafat. Tajibu walau ala wairil madkhuli biha wa hiya lil hamil wa ul hamli. Kalau dia apa? Ditinggal mati suami, berapa iddahnya? Berapa lama? Tajibu yaitu alal mar'ah yaitu iddah. Walau ala wairil madkhuli biha, meskipun belum didukhul, wahya lil hamil, kalau untuk yang hamil itu dengan melahirkan. Tadi cerai, pisah karena cerai berarti suami hidup, kalau hamil sampai melahirkan. Ditinggal mati suami, hamil sampai juga melahirkan. Jadi melahirkan itu menang. Dari sisi apa? Dari sisi hukumnya adalah berakhirnya iddah dengan melahirkan. Nah, kalau enggak hamil, wa arba'atu ashhurin wa asratu ayamin lil ha'il al-hurah. Kalau enggak hamil, ha'il itu enggak hamil ya. Yaitu 4 bulan 10 hari bagi merdeka, wa nisfuha dan separohnya lil ha'il ghairi al-hurah. Dan separohnya bagi yang tidak hamil, yang tidak bukan perempuan merdeka, itu budak. Jadi kalau budak berapa? Separohnya 5 bulan berapa? 2 bulan 5 hari ya. Lihat di sini wajib menjalankan iddah meskipun belum didukhul. Ya. Dia perempuan ini belum didukhul, ditinggal mati suami, ada iddahnya enggak? Ada iddahnya enggak? Nah, lihat nih, tajibu walau ala wairil madkhul biha. Ada iddahnya enggak? Ada, ya kan? Ada iddahnya. Tapi kalau dia dicerai, ada iddahnya enggak? Ya ada, tadi kan fal'ula la tajibu ila alal madkhul. Jadi kalau yang belum didukhul, kalau dia belum didukhul, belum dijima suami, dicerai, enggak ada iddah. Tapi kalau dia belum didukhul, ditinggal mati, tetap ada iddahnya. Iddahnya apa? Ya ini 4 bulan 10 hari. Allahu a'lam bishawab. Ya ta'abbud. Tadi kan kenapa ini ada seperti ini belum ditukul kok harus ada belum ditukul? Kenapa ditinggal mati kok ada iddahnya? Ya ta'abbud. Makanya kalau ilahnya enggak ditemukan itu ta'abbud. Ya pokoknya perintahnya seperti itu. Kita lanjutkan sambil dibuka kameranya ya untuk mengecek. Ya, sambil dibuka. Kita masuk di apa nih? Al-Istibra'. Abdul Holik, Abu Solihin, belum nih, Bagas Nur Alim, Bahtiar, Novian sudah, Bima Krishna, sambil istirahat. Baik, ditutup lagi, tidak mengapa, sudah cukup. Kita lanjutkan. Alisti bro. Sebentar ya, izin sebentar. Ya, bismillah, masuk ke bahasan tentang istibro. Al-istibro ulugotan tolabul baro'ah. Yaitu hampir sama dengan tadi, hampir sama dengan ilat untuk idah, yaitu tolabul baro'ah itu untuk mengetahui, mencari, yaitu terbebasnya rahim. Ya, dari apa janin. Tapi kalau ini secara bahasa pokoknya tolabul baro'ah, mencari kebebasan atau terbebasnya suatu. Dimaksud tolab sini intidor, menunggu. Syar'an taro busu al-amati mudatan bisa babi hutusi milkil yamini. Au zawalihi au hutusi khilitamatu'i au romi atazwiji lima'rifati baro'ati rohimiha au lita'abud. Ini sebenarnya pembahasan tentang budak ya, mayoritasnya hampir dipastikan atau mayoritasnya adalah untuk budak, pembahasan istibro. Makanya di sini tarobus menunggu siapa al-amah budak perempuan mudatan dalam satu rentang waktu. Kenapa menunggu? Bisa babi hutusi milkil yamin, karena sebab ada kepemilikan baru. Ada kepemilikan apa? Baru. Misalnya dia apa? Membeli atau diberi dibahi ya. Atau menerima wasiat dan seterusnya, ada kepemilikan baru, memiliki budak baru. Sesuai dengan membeli, mewarisi ya, warisan, wasiat atau tawanan. Di talik meskipun yakin baru atau rohim seperti yang dia budaknya masih kecil, Sohiroh atau Aisyah atau Bikr. Aisyah sudah tidak haid dan Bikr masih perawan. Au zawalihi, bisa tadi adalah ada kepemilikan baru atau zawal milki yamin, yaitu berarti dia menjadi merdeka. Dengan misalnya dengan kematian tuannya bagi umuwalat. Umuwalat ini kan dia apa? Kalau tuannya merdeka, tuannya meninggal dunia maka dia merdeka. Atau budak mudabar budak yang dijanjikan merdeka kalau tuannya mati. Ya. Nah, ini dia zawal milik. Maka nanti ada istibro. Au hudusi hilit tamatu. Yo adanya kehalalan tamatu. Bersenang-senang. Di Munizali contohnya adalah misalnya seorang memiliki budak dengan membeli. Ka'an malakaha binahwi syirok. Atau budaknya apa yang murtad masuk Islam. Maka halal tadi atau yang lainnya misalnya ya. Tadi dimiliki dengan membeli, atau al-amah al-murtadah tadi masuk Islam, atau sayidnya yang murtad masuk Islam, atau masuk Islam semuanya setelah murtad, dan yang lainnya berupa yang lain ini maka wajib istibro. Itu karena khudus terjadinya apa? Kehalalan untuk tamatu, ya bersenang-senang dengan si budak perempuan tadi. Yang sebelumnya adalah terlarang. Yang sebelumnya terlarang kemudian menjadi boleh untuk di untuk istimta dinikmati, maka ini wajib untuk istibro. Kemudian auromi atau zwiji lima arifati baru ati rohimiha atau rom itu irodah ingin dinikahkan. Yaitu budak perempuannya yang telah diwate, dinikahkan pada orang lain. Dinikahkan pada orang lain. Nah, kalau ini apa budaknya dinikahkan pada orang lain sebelumnya telah diwatak maka dia istibro. Beda halnya kalau dia majikannya ini sendiri yang ingin menikahinya. Misalnya dia ingin menikahinya yaitu dia dibebaskan dulu budaknya, budak perempuan kemudian dinikahinya. Maka boleh untuk tidak ada istibro. Boleh menikah tanpa istibro. Dan istribu ini li ma'rifati baru'ati rahimiyah untuk mengetahui terbebasnya rahimnya, kosongnya rahim dari si budak perempuan. Ini ilahnya itu. Au til au li ta'bud atau enggak ada ilahnya, hanya semata-mata untuk ta'bud, penghambaan pada Allah SWT. Misalnya dia biker masih perawan. Atau misalnya budak ini sebelumnya yang miliki adalah anak kecil. Atau yang milikannya adalah perempuan. Nah, ini kan sudah kosong rahimnya. Atau yang milikannya adalah majikannya itu mamsuh. Ya. Zakarnya ya. Dan zakarnya. Berarti kan sudah kosong rahimnya. Tapi tetap istibro. Kenapa? Li ta'bud. Nah, karena apa? Ta'bud. Ma yasulu bial istibro. Istibro itu terwujud dengan apa? Ya, sesuatu yang istibro itu terwujud dengannya. Yang solo istibro ala amati ala hamili biwat il hamil. Kalau budak perempuannya itu hamil, istibronya dengan melahirkan. Itu kalau sudah melahirkan sudah kosong. Walau min zina ya, meskipun dari zina. Kemudian walaha ili zatal haid bi haidotin. Kalau hail itu bukan hamil, yang tidak hamil, yang zatil haid, yang budaknya termasuk yang masih haid, ya. Maka dengan satu kali haid, ya, satu kali apa? Haid. Meskipun biker dan di munisalis ya disebutkan walaukanat bikron meskipun biker perawan atau sayidnya sudah mengistibro sebelum menjual atau ini dari anak kecil yang memiliki ya, budaknya dari anak kecil atau perempuan tadi sudah kita sebutkan anak kecil ini berarti nanti belinya dari walinya ya. Misalnya demikian. Maka ini kan tidak sudah kosong, tapi bihaidotin dengan satu kali haid sempurna. Wayasulu kemudian wazatil ashur bil syahr. Dan kalau yang tidak hamil dan dia zatul ashur, yaitu yang perempuan-perempuan yang idahnya dengan bulan ini mirip dengan idah ya istibro. Ini seperti anak kecil dia belum haid kemudian aisyah menopause ya, mutahayyirah mustahadohnya maka dengan bisahr satu bulan. Ya, satu bulan. Jika istibroknya itu di awal bulan, kalau di tengah bulan ya nanti disempurnakan 30 hari. Hukmul istibrok. Hukmul istibroi, hukmul istibroi al-wujubu fi arba'i suwarin. Hukumnya wajib pada empat keadaan. Nah, hukum istibroi ini ima wajib, ima istibab. Bisa wajib, bisa sunnah. Kalau wajib ada empat keadaan. Yang pertama intiqalu al-mar'ah min huriyah ila rikin. Berpindahnya seorang perempuan dari merdeka menjadi budak. Yaitu misalnya dia ditahan, ya, tawanan. Misalnya wanita kafir, itu kafiroh, ditahan, maka nanti dia menjadi budak. Maka wajib bagi yang memiliki nanti budak perempuan tadi untuk istibrok dulu. Sebelum dia tamato, ya, belum dia bersenang-senang bisa menjimaknya, maka istibrok dulu. Ya, tadi istibrok sudah kita sebutkan, kapan tercapai atau terwujud istibrok. Nah ini wajib ketika apa? Perempuan ini tadinya merdeka, misalnya kafir merdeka, kemudian ditahan menjadi apa budak, budak perempuan. Kemudian mantikoluha mintikin ila huriyah. Kemudian dari budak menjadi huriyah merdeka. Misalnya ummu walad yang majikannya nanti mati, dia menjadi merdeka. Berarti dari budak menjadi merdeka. Kemudian muda baroh, budak yang dijanjikan merdeka kalau majikannya mati. Ya, muda bar, kalau perempuan muda baroh. Kemudian wantiko luha mintikin ila rikin. Wantiko luha mintikin ina ila rikin. Yaitu perpindahnya dari budak ke budak. Masih budak ke budak. Misalnya dibeli, ya, kemudian diwariskan. Ya, itu budak pindah lagi ke tangan orang lain dengan masih posisi budak. Nanti dia wajib ya di sini ya, wajib istibrok. Wataja tuti hili watiha, ada pembaruan kehalalan untuk mewate. Misalnya adalah al-mutalaqah qobla dukul. Sebutkan di sini apa? Al-mutalaqah qobla dukul, yang ditalak sebelum didukul. Kemudian untuk yang istibab, kanistara zaujatahu al-amata. Seperti seorang membeli yaujatahu istrinya yang dia budak perempuan. Istrinya yang budak perempuan dibeli. Dimunisalis atau seorang ingin menjual budak perempuannya, maka disunahkan baginya untuk mengistibrok juga. Ya, au arada bai'a amati, yaitu dia ingin menjual budak perempuannya, disunahkan baginya untuk mengistibrok. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dulu. Mulafat yang kelima yang mengucapkan siapa? Ya tadi, kalau enggak suami, istrinya tadi. Syarat empat saksi, ya melihat secara langsung, secara detail. Ya posisinya bagaimana, di tempat seperti apa, waktunya kapan, pokoknya sangat detail. Yang tidak memungkinkan, sangat sulit sekali terwujud. Mohon izin diulangi, tahrimu alai mu'abad. Maksudnya, plus dalian tadi, dia tidak bisa untuk menikah dengannya, menjadi haram untuk dinikahi selamanya. Sampai pun di akhirat tidak berkumpul. Apakah istri bisa memulai lian? Di sini yang di apa? Poinnya adalah suami yang menuduh sehingga dia lian terlebih dahulu. Karena ya suami yang menuduh ya. Waktu haid perempuan beda-beda ya menurut perempuan tersebut ya. Allah alam bisawab. Umum walad nanti sama kita jelaskan di apa pembahasan tentang budak, nanti ada penjelasannya. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan dan kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.